Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala kutuban muqaddasatan lil anbiya alladhihum lahum ala kafatin nasi al-ibtida wa ja'ala akhirahum al-Qur'an ladhi anzalallahu subhanahu wa ta'ala li sayyidi waladi Adnan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa ala al-idrak sayyidul bashar wal anam wasail bani insan Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala ala sifatil kafah li jami'i banil insan wa kafati jami'i man abadallahu ar-rahim ar-rahman sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Dumateng ngersanipun para sesepuh bini sepuh para bapak-bapak kiai khususipun panjenenganipun ingkang ngasuh pondok pesantren ingkang disebut-sebut Al-Ma'hadul Taizi Al-Ma'hadul Iqan panjenenganipun Bapak Kiai Haris Sadaqah. Dumateng panjenenganipun Pak Lek Kawulo. Bapak Kiai Mustafa Bisri. Langkung-langkung dumateng penyanyipun ingkang kita pundi-pundi ingkang kedah kita hormati Bapak Menteri Agama Menteri niku pembantu Al-Wazir Agama iku Agama agami niku tuntunan ingkang tuntunan kalawau saking Allah subhanahu wa ta'ala para rawuh ingkang kawula mulyakaken dumateng para ibu-ibu bapak-bapak ingkang hadir wonten ing siang menika khataman Penjalanipun Bapak Jekal Sedakoh maos tafsir atawi terjemah menurut tafsir kitab Al-Ibris. Ibris niku setunggalipun pusaka ingkang boten saged dinilai harganya saking emas ingkang murni atawi bahan-bahan Allah ingkang damel berharga yang lebih tinggi dipun karang diterjemah dening penyanyipun Mbah Kulo Kiai Bisri. Mbah Kiai Bisri menika putra saking Mbah Kiai Mustofa. Kiai Mustofa menika ramane Mbah Bisri. Gila ya, wajib kagungan putra dinang aspani asmo Mustofa Bisri bin Mustofa. Niku mboten alit nih, mboten alit. Korban kangge putra-putra dados tiyang. Mbah Bisri, Mbah Kiai Misbah, Mustofa, kok Mustofa Maksum? Maksum niku dalme cilene Mbah Bisri. Samangke ingkang dijenengi Lek Khol. Niku awal apes terus. Kok wong niku nek disalati, kula didunge Mbah Bisri. Mun napa, Mbah? Wong ku nek disalati kalau wong tua terus biasanya pegel mon. Mbah Bisri niku wetane Kiai Maksum. Maksum niku kula nek disalati terus napa. Jadi kula mboten tuwa menurut kula jeneng ngake. Kula niku umur wis 90. Kula. Lek Mustofa niku sunat kula pun dadi korap. Tak eling-eling mawon. Kula niku dadi kiai macam mok kaya kiai ada-ada niku mok. Pisanan jadi kurang ya. Terus penguyang-penguyang bulog kepala pasar kula lakoni kabeh ketua koperasi pelelang mulane kula boten purun kumpul kiai mergo kiai ku nuwun sewu niku kadang golek jatah. Kula niku kali bepisi diawasi mawon. Kowe iku kok aneh-aneh mon wong ana kiai kok dadi korame. Bah. Nek wong ana kiai ku awor kiai. Iku ora pancen pengalaman. Jasane yo mung iku-iku ae. Lah nek kula dados koramen rak pengalamane akeh. Dosa niku aku jeling mau kok tak. Kok dosa lah sekretaris e wedo. Kula niku kan babis paling disenengi terus. Mbah, wong ku ape gedhe no isamu nek rada ora dosa-dosa sithik ya mbok iku-iku wae. penting ayo kiai salasis mu iku iku kula akhirnya ngerangkep jadi DPR DPR kabupaten leyai mohon gue Pernahwa ingang kau lemriah Mbah Kiai Mustofa Niku ramani Mbah Kusi Nek ngetok no duit karo Kiai Ora jenang-jenang Mungkin bosen kok mengaruhi sampean kok setikah karo aku Uwani utus seiling tahun Gangsa Sewu Sangangatus Limo Niku riwayat yang paling gede Riwayat yang paling gede Mesti Bapak Kulon lahir tahun Sewu Sangangatus Bintan Gangsa Mbah Kulon Kiai Ahmad Syuhaib niku mukim nengkah badhe wangsul melampah king nengkah didak sebab ongkos nek numpak mobil Rp70 dari wonten dalam nek numpak unta Rp70 Dan nek mbahku Rp1 Niku ide mbahku duit niku ugeran Soloko kali mas Duit mas niku dinar Duit Soloko niku dirham London itu tersebut gak ada itu langsung loh London itu nek duit soko rupiah nek duit emas meh sami kali Cina patang gram niku mbah Ahmad Mbah kula. Wae kula ngguneng sing aku mergo wis tuwa, umur kula pun 90 taun. Wae wong semene iki kae sing umur tuwa kaya aku. Upamane tok 90 wis rada pikun. Liku Mbah kula taun gangsal niku melampah. Mbah Kiai Mustofa ta Mekah iya kono anak Kiai kok melaku aku ora pantes nekak dulu ditututi ngaji mobil miyang oleh pitung puluh rupiah moko sapi lagi 6 rupiah sampai hitung sapi 10 lagi pinten suwida jadi sapi 11 kanggo nututi mbaman mbaman meneh jugi jita tuk akhrek sampai Ahmad ini putra ini gitu ya ini dijak mullah dari gua mbak mantap wangsul teng Mekah sara wangsul teng Mekah dijak tamat jika itu duit pitung pulau ini mau tambah rong pulau pirong sang pikiran dah pulau nek tak nggo mlaku utuh monggo sapi pirong sapi suwida wis sapi 10 ijeh rong pulo iku 6 ping 3 18 gulai sing cilik siji ijeh 6 ping 3 ping 3 ijeh sapi 14 wah sudah aku ini sampean roh sapi 14 amane sapi ning ngendine rolipun yuto ping 14 lho iku uang bu undi niki bukan mongko sang istrine kaji urung kaji wis mancak kaji orang yang ngomong-ngomong wakilnya wansun mau entek bongso duit 10 ribu rupiah ijeh duit-duit pinten wolong pula sugeh sama bener sugeh paling mbah pulon itu sugeh duit kosing tadi mbah kaji Mustafa ramane mbah bisa ulang masih ingat ulang kiai misbah ini aku sifat mantu ya orang gue tak pengen tapi apa ini gede riwayat ini aku mau pulang mbah mat mbah kiai misbah kiai misbah itu anggil orang apa di jubuk keadaan nama wong timbang wis halal. Kula seeling. Ya Allah, ya Rabbi, dados Mbah Misbah. Adi pun Mbah Bisri niku dados mantune Kiai Ridwan sing gatokaken panjenenganipun Mbah Mat dielingno jaman taun 1900. Orang mau ikut tak? Kiai Khalil lu kosarai, baik sih, baik Mbah Mustafa itu, Mbah Mustafa bin Mbah sih, Mbah Mustafa gilek ulang itu bin Ma'rufah, Ma'rufah bin Kiai Khalil. Kiai Khalil bin Kiai Harun ing sana perawin kan kalau muliakan Mbah Khalil ning Rembang niku semua yang nyukupi Kiai Mustafa Mbah Mustafa sarang dicukupi biaya di aku benjina mau kirim duit nek ngono iku kurang oleh bekti tenan nek jenenge bekti ku ora ngono jakas iki aku iki bandan tak mek motor ayo kirim ordo ning Solo pasar Klewer aku tak tuku apa-apa woi sing bayar gih jajar wong kaya ngono gak betul mobil tau dipeki kae dibayari doyo kalian Mbah Mus kalian sinten Mbah Kiai Mustafa dugi griya iku famili sedan pandangan sarang Rembang itu ada Mbah Fadol di barang apa sih? Wong kiai kok dagang? Sing apik piye? sing apa ya dicicip no kali pagi ini kape ijen suke digowo kape duit orang balik ora utang yang gabung jelas berapa yang kau lo melihatkan wakilnya saking susah Mbah Kiai Khalil ora iso metu wisuk diparani kali Mbah Mustofa kurungu ini arang-arang mulang bareng dipuruki teng dalem ini tambah rametu wong wedine si sage wah akhirnya dinteni zuhur ora balik ngasar ora balik sampai maghrib dikirim kon ngirim ngirim jaran siang maghrib kepeksa medar Kiai Khalil digabyuk karena Mustofa sampean kok mboten medar susah sih aku utang karo kowe. Aku wedi kok tagih, aku wedi ora metu-metu. Biat demi Allah. Sampean sejane ridho, duit ilang ridho. Nek sampean urun mucal sing tenan. Ora usah metu-metu. Mulai niku santri Rembang rame rakawan. Ora ana wong mulang kaya dene Mbah Khalil pundi kasih sampai pondok niku pondok Kiai Mas'ud saking ramene santri disebut pondok Kiai Sinten Khalil Kasinah. Hati kote gadane Mbah Mas'ud. Mbah Mas'ud niku mbahe buyute Lek Mustofa. Sampai saiki jadi Muhammadiyah. Mane hati-hati, lho, jangan dong ya. Hati-hati sing setiji. Mergo anake Mbah Khalil niku akhirnya melebu, aneh Mbah Khalil putrane Kiai Mas Duki melebu nopo Muhammad keranteng kulon gadah mbok lek gadah mbok lek asmane Mas Pu'an. Mas Pu'an ku ora iso pisah karo Mbah Ma'rufah manggoning pare. Akhirnya Mas Duki niku nderek terus-terusan kali Mbah Bisri. Roh wong sing jenenge Mas Diaku ora iso dipisah. Gelalah niku kok namine estri kula ya Mas Diak. Bojone Mas Duki niku geng sinten Mas Diak. Jadi ono Mas Diak loro. Sing si cok ora patek NO bojo kula jadi NO. Sing si cok Masih jadi Muhammadiyah. Berkumbu'i Muhammadiyah dilatihal mustajab. Mustajab itu famili ne Kiai Kiai Mas Is. Kok iso jadi Muhammadiyah mergo geting Muhammadiyah. Jadi wong geting Muhammadiyah niku ati-ati. Kula piyambak niku ya duwe anak sing geting Muhammadiyah nemen niku. Kuwi ati kula mung wedi, srekne ra duwe anak. Dingle naji. Kiai Mas'ud niku ana Muhammadiyah lunga ning teng napa? Dengan korsi ini lah, diubah Kowe akhire maksudku dadi gedhekno Muhammadiyah Rembang. Dadi lek muskulan iki ya bingung. Ape ora setengah Muhammadiyah? Piye? Wani maksud yo baik. Muhammadiyah pondok ewae setengah Muhammadiyah. Ora kowe ingkang kawula mulyakaken. Mboten riki kula binasanget. Kula merokake mriki penyang khataman kalayan khataman tafsir ijes tafsir nang muter napa terjemah jadi terjemah tapi melakune ijes melakune napa tafsir para sedek melakune terjemah tafsir niki al-ibrani terjemah yang lain tidak hanya laku nih tulisannya wae wis ditulis Latin. Saya 50 tahun yang lalu atau 55 tahun yang lalu bulan itu tesih menangi piye hukume nerjamah Quran ana sing ngarani haram saiki aja sampe kemuni haram jadi musai wong esa mila niki apa sing dinyudikakan Nabi Ibrahim alal aqili ayakuna arifan di zaman mustaqbiran fi sya'ni arifan bi rabbi wong iku nek di akal supaya ngerti zamane zaman saiki karo zaman 55 tahun yang lalu beda beda iku ora apa ora jadi 55 tahun yang lalu ulama banyak mengatakan hukume nerjamah Al-Qur'an itu haram disiakan Qur'an itu diturunno dari Allah Subhanahu wa taala lisanan Arabian bahasa Arab nggih Arab jadi mau tulis Latin itu apa? Apa ramuan? Tapi saiki sampean kok sampai ngaramno kitab napa? Kok terus iku lak setengah tafsir terjemah Quran jadi Musa wong sampean. Bab manusia yang sekarang ngerti Quran bukan langsung dari Quran tapi melalui jadi sesudah Raja Abdul Aziz diganti Faisal sesudah itu rame terjemah Al-Qur'an sehingga sekarang terjadi wong sing hafal Quran kadang ora ngerti karepe sing ora hafal Quran ngerti terjemah Al-Qur'an aneh koyo ngene kowe ngaramno terjemah Quran musoi wong sak ngalam dunya ngene apa mboten di IAIN mau pesantren sarang kula mawon tiap santri meh beli kitab terjemah napa Al-Qur'an sami kali bang Jaman bang kula alit ijate sing aranno. Mergo wa halallahu bai'a wa harramar riba. Gusti Allah ngalalno ak ngaramno riba. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Saiki kowe kok ngaramno riba. Ngaramno bang. Musa wong Islam sak ngalam dunia gini mau boleh semangat kasih setoran yang bang apa yang kiai wani ada berkait wih Allah mempun gari wong kaji kok mau sati lo setoran 35 30 40 sapi ku sing paling rojok sedengan 20 juta. 20 juta sapi loro pingan. Luwih. Moko jaman kula kaji ping pindho entek 17 sapi. Bukan main. 17 sapi saiki nek rong puluhan wae, rong puluh ping sepuluh rong atus gitu oke? Okay? Eh? Lah pitu ping pindu binen padahal telung atus patang puluh ini ku kaji bien desa ini kaji mu telung puluh. Sampai panjang no, gak iso. Turun buah lima ini. Pemenek nek neng hotel. Tambah gak iso. Kok iso berkaitan? Berkono dana abadi. Mungkin kamu ngomong Pak Menteri ini gitu. Jadi aneh. Sing bang ono berkaitan. Sing ora melalui bank tambah ndek akeh. Perawu porjere nang kawula mulyakaken. Terus sak mangke ngertos. Jadi wong Islam dawuh Nabi buat kudur zamane. Kowe aja sampe ngarapno nemen-nemen bank. Dene kowe moh bank karepmu panjen api-api wong. Tapi ojo ngarap. Sebab kowe nek ngarap nobang berarti musuhe kaji sak Indonesia. Kira-kira kaji ku nek mlebu swarga pantes napa mboten? Ana wong musuhe kaji ning neraka pantes napa mboten? Njenengan. Ewa. Nggih. Ewa iku piye Mas? Piye Mas? Boraro. Raune nyanyian ngoten. Boraro. Piye boraro kok mawon. Jadi sekarang manusia harus tahu. Iki zaman-zaman akhir. Jenenge global. Global iku ikhtilaf. Ikhtilat iku campur. Keingin aku oleh tamu. Apa tiga ini apa pilih. Songko Katolik. Songko Kristen bareng. Songko Hindu. Ono sing kepala kentek. Sini apa ibu? Apa? Emblek-emblek gitu. Oh, aku itu kebal. Tak sawan kok aneh. Bulan pergi pulau. Diundang kontek. Nah, itu pun berpikiran. Teko, tau lah, teko. Jadi macam-macam. Sing Cina ketua yayasan Islam Cina itu apa namanya? Eh? Apa? Kok cinggo itu lah? Cinggo ini anu mejice. Apa? Pipi-pipi apa? Ya ono, tirak-tirak. Sing kelenteng itu malah sarungan kupiah. Ya Allah, aku ya apa sih jenjang keso dako saiki kok macem-macem kira-kira sesu apa yang apa juno akad ini mungkin pikiran orang-orang bersyirik dengan Allah muliakan bila saya menikah niki dunia campur. Kowe ora iso campur, ora iso urip. Iku jaman saiki. Campur nemen-nemen ya repot. Nggih lho, Bapak. Wah, jenenge dilema. Ora dilema. Eh? Dilema. Dilema iku dalima. Jadi wong itu saiki wong esak orang roh dali kadang sakia ini dilema itu dali boleh ikur an sing dali limo itu orang-orang kejombo surat ikhlas kul wallahu allahu lam yali leren wala lam yali malam yulat keliru. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Namun sami yo kliru kabeh. Nek maca iku patok. Qul lam yalid wa lam yulad yen kuwi tambarno ae. Sakiai ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, lahu samad, lam yalid, walam yulad. Jadi ini ngomong apa lagi? Eh? Nggih. Sek walam ya qul lahu. Jadi jangan. Moga mesti wujud dalih itu. Wong dilema. Jadi wong maca surat ikhlas iku serba salah. Piye ora mau tidak mau serba apa salah. Mergo dilema. Eh? Dalem. Wani Quran iku dawuh Allah taala ma farratna fil kitabi min kulli syai. Aku orang tinggal ning kitab Quran apa wae tak terang. Saking wong ora angen-angen. Ora angen-angen dadi. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku nek maca ping 5, moh ping 4. Sampeyan nek nurut kula jajal bareng kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Loh, itu walam yulad ya. Jadi tahu tidak tahu dalima. Pokoknya kula ijing ini apa yang terangnya dalima. Kurang apa bantuan sampai ada dilema. Ayo buatannya sik wujud corak. Lam yalid leren ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Cari gini. Wibu nek sampean roh dalu. Wong saiki gak mikir. Wallahu ahad. Ahad itu asmane Allah. Ya. Gak mikir. Lain sing walam dia kun lahu kuwan ahad makhluk. Sing podo ahate sing sitok khalik sing sitok makhluk. Moko wong ora kate mikir. Angger maca wae ya. Jadi sekarang ini dunia modern itu seakan-akan makhluk ini khalik. Wong bisa ngerti nih dawuh Allah khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah nggawe langit nggawe bumi. Antarane langit bumi ya digawe Allah, ndak ada yang kosong. Dari kosong ndak ada. Sing diwerono manusa. Sebab manusia itu ada kemajuan setelah ada perahu. Perahu itu ndayung, gitu nggih. Jadi mulai pertama kali ndayung, ya, ya. Terus kedua kali ono layar. Baru ono layar, ono setruman. Saya ono mesin. Saya ini perahu ini aku nganggil apa ini? Mesin. Empat kali. Saya ini kul wallahu ahad. Kawita. Sing nomor 6 6 6 6 5. Hah? Kul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam walam yakul lahu pindan. Lima ini diperingatkan kabar manusia mempunyai jari.